dan beramal soleh, kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berserah diri. Bicara soal dakwah, maka tujuan utama dari dakwah itu adalah mengajak manusia sekali lagi kepada agama Allah. Udu'u ila sabili rabbika. Serulah manusia, ajaklah manusia, dakwahilah manusia menuju jalan Rabbmu. Kalimat menuju jalan Rabbmu artinya kepada agama Rabbmu, kepada syariat Rabbmu, bukan mengajak manusia kepada mazhab tertentu, kepada pribadi tertentu, kepada golongan tertentu, kepada pemikiran tertentu, akan tetapi mengajak manusia seutuhnya kepada akidah yang benar, tauhid yang lurus, kepada segala hal yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karenanya dakwah itu pahalanya besar. Karena tidak ada yang diserukan di dalam dakwah itu kecuali kebaikan, kecuali hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi pahalanya sangat besar. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, wa la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak orang lain kepada petunjuk, maka ia akan mendapatkan pahalanya sama persis seperti pahala yang didapat oleh orang-orang yang mengikutinya, dalam keadaan enggak akan berkurang pahala mereka sedikit pun. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta namlata fi juhriha wa hatta al-hut fil bahr yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya, kemudian penghuni langit dan bumi, sampai pun semut yang ada di lubangnya, dan bahkan ikan yang ada di laut, semuanya bersolawat, mendoakan kebaikan kepada para pengajar, para penyampai kebaikan kepada manusia, kepada orang-orang yang berdakwah, kepada orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau soal keutamaan dakwah, ini adalah hal yang sangat jelas sekali kita ketahui. Dan kalau dibahas tentu butuh waktu yang lumayan panjang. Tapi setidaknya kita harus selalu sadar bahwa saat ini umat itu butuh kepada dakwah. Karena terlalu banyak kesesatan, penyimpangan, ajakan-ajakan kepada hal-hal yang buruk. Terlalu banyak fitnah yang terjadi. Saat kondisi seperti ini, Nabi alaihi salatu wasalam dulu pernah berpesan. Apa pesan beliau? Pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqta'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang kedatangannya kaqta'il lailil mudhlim, bagaikan penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Di mana seseorang bisa saja di waktu pagi dia beriman, tapi ketika masuk di waktu sore dia kafir. Atau sebaliknya, di waktu sore beriman, tapi saat ada di waktu pagi, dia kafir. Menukar agamanya dengan secuil dari perhiasan dunia. Waliyahubillah. Amalan yang paling agung adalah dakwah. Jadi saat terjadinya banyak fitnah, keburukan, dakwah menjadi sesuatu yang penting. Harus menjadi perhatian kita bersama. Menegakkan dakwah di saat-saat yang seperti itu sama dengan menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk memperbanyak dan bersegera beramal. Ingat sekali lagi, amalan yang paling besar diantaranya adalah ad-da'watu ilallah. Mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dakwah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, artinya kita menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Ud'u ila sabili rabbika. Tadi ayatnya sudah kita baca. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi dengan menegakkan dakwah berarti kita menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita. Dengan ditegakkannya dakwah maka banyak manusia yang tertolong. Bisa keluar dari kegelapan yang selama ini menyelimuti kehidupannya. Artinya dakwah itu akan memberikan pencerahan. Dakwah itu akan memberikan dampak yang positif. Memang saat ini bukan berarti tidak ada dakwah. Banyak sekali dakwah-dakwah di sana. Seruan-seruan. Tetapi yang sangat dibutuhkan adalah orang-orang yang benar-benar menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah. Karena faktanya kan gak begitu. Para pelaku dakwah sangat banyak sekali. Cuma ada yang mengajak manusia kepada madhabnya, kepada dirinya sendiri, kepada golongannya, kepada pemikirannya. Ini bukan dakwah secara hakiki. Yang disebut dakwah itu adalah sekali lagi ud'u ila sabili rabbika. Jadi manfaatnya sangat besar sekali dengan adanya dakwah. Bahkan dengan adanya dakwah, umat itu akan menjadi nyaman, tentram, merasakan keamanan, kehormatannya terjaga, darahnya terlindungi, jiwanya juga demikian, bahkan anak, istri, keluarganya juga sama. Karena dalam dakwah itu ada pendidikan-pendidikan yang baik. Yang semuanya diajarkan di dalam Islam melalui kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih besar dari itu, dengan adanya dakwah paling tidak bisa memadamkan api kesyirikan atau mengurangi segala hal yang berbau kesyirikan. Sementara kita tahu semua bahwa kesyirikan adalah perkara yang sangat berbahaya bila tetap ada di tengah-tengah umat ini. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Kesyirikan ini juga menjadi sebab terjadinya malapetaka dengan segala macam bentuk dan ragamnya. Maka perlu ada dakwah, perlu ada seruan, perlu ada peringatan. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sampaikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu amat sangat berharga sekali bagi orang-orang yang beriman. Dengan adanya dakwah ini umat akan tahu mana akidah yang benar, mana tauhid yang benar, apa saja hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini akan mencerdaskan umat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bila kita ketahui seperti ini, maka dakwah itu butuh kepada kesungguhan. Butuh kepada kesungguhan, butuh kepada semangat, butuh kepada kesabaran. Karena berdakwah tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Dakwah itu butuh waktu yang panjang, waktu yang lama. Butuh kepada ta'awun, kerjasama yang baik. Sebab dakwah itu adalah amalul jama'i, amalan jamaah. Melibatkan banyak orang. Tidak hanya melibatkan sebagian, kemudian mengesampingkan sebagian yang lainnya. Tapi dakwah ini butuh melibatkan banyak orang. Karena itu dakwah ini milik bersama, dalam artian dakwah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kalau dakwah menjadi tanggung jawab semua, kita semua, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan terhadap dakwah ini. Dakwah ini butuh kita jaga kelestariannya, keutuhannya. Dengan cara apa kita menjaganya? Pertama, al-ikhlas. Dengan cara mengikhlaskan niat hanya untuk mendapat ridha Allah Azza wa Jal. Masing-masing kita tanpa terkecuali harus mengikhlaskan niat hanya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jal. Jangan mengharapkan sesuatu dari dakwah, tetapi berbuatlah sesuatu untuk dakwah. Kalau antum mengharapkan sesuatu dari dakwah, antum tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kalau antum ingin mendapatkan kedudukan dari dakwah, antum tidak akan mendapatkannya. Kalau antum ingin mendapatkan dunia dari dakwah, antum tidak akan mendapatkannya. Intinya, kalau antum mengharapkan sesuatu dari dakwah, apapun itu yang sifatnya duniawi, antum akan binasa. Dakwah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh kepada ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sangat penting keikhlasan, karena itu para ulama selalu memposisikannya di awal pembahasan. Terkait dengan hal apapun, selalu ikhlas itu menjadi poin utama. Karena kita tahu semua bahwa amal itu kan akan diterima dengan dua syarat atau tiga syarat. Yang pertama ikhlas, ya kan? Yang kedua al-mutaba'ah. Ada juga yang mengatakan tiga, menambahkan syarat yang ketiga yaitu al-imanu billah, adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Quran surat An-Nahl. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita, kalau bicara soal amal soleh jelas kriterianya harus yang ikhlas dan mutaba'ah. Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, Sebagian ulama ada yang mengatakan syarat yang ketiga iman kepada Allah Azza wa Jalla. Mau dibilang syarat diterimanya amal ada dua benar, mau dibilang ada tiga juga tidak jadi masalah. Karena mungkin kalau dikatakan tiga itu lebih merinci. Di mana semuanya memang butuh adanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala, dan memang itulah yang menjadi pendorong kita untuk beribadah, untuk beramal. Kalau enggak ada keimanan, enggak mungkin kita mau beramal. Makanya di ayat ini jelas sekali Allah mengatakan, man amila sholihan min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun wanita. Di dalam Al-Qur'an itu lelaki selalu didahulukan penyebutannya daripada wanita. Bahkan banyak sekali baik hadis ataupun ayat yang wanita itu sudah tercukupkan penyebutannya dengan laki-laki. Itu semata-mata ingin mengukuhkan bahwa memang laki-laki itu punya qawam, punya kekuatan, memiliki karakteristik untuk apa? Memimpin. Jangan kayak orang kafir. Orang kafir itu kalau mengumumkan sesuatu selalu yang didahulukan wanita. Ini kan salah. Ladies and gentlemen, ibu-ibu, bapak-bapak, salah sebenarnya, gak tepat. Harusnya bapak-bapak, ibu-ibu, rada kagok biarin, gak biasa, dibiasakan. Ya, harusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ibu-ibu, bapak-bapak, ladies and gentlemen. Kan salah, keliru. Harusnya laki-laki dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Syekh Utsaimin yang menyinggung hal ini. Ya. Syekh Utsaimin yang menyinggung hal ini. Gak boleh meniru gaya orang-orang kafir dalam memanggil, dalam mengumumkan sesuatu. Muslimin dan muslimat, jangan muslimat dan muslimin. Para aba dan umahat, awas jangan umahat dan aba-aba. Maksudnya aba-aba dan umahat, begitu kan? Jadi ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, hal pertama yang harus kita butuhkan dalam rangka menjaga kemurnian, keutuhan dakwah ini, karena dakwah ini milik bersama, menjadi tanggung jawab kita semua, adalah keikhlasan. Kalau tidak ada ikhlas, dakwah ini akan tidak berjalan dengan baik. Mengapa banyak orang yang pada awalnya bersama-sama dengan kita, tiba-tiba di tengah jalan berpisah? Apa sih yang menjadi penyebab utamanya? Sederhana saja. Gak ada keikhlasan. Gak ada keikhlasan. Ikhlas itu sesuatu yang mudah memang untuk diucapkan, tapi prakteknya membutuhkan kesungguhan yang luar biasa. Penyebabnya gak ada keikhlasan. Mengapa si fulan menjauh dari dakwah? Gak ada keikhlasan. Tidak ada ikhlas. Mengapa si fulan merusak dakwah? Karena tidak ada keikhlasan. Mengapa si fulan seperti ini sekarang dalam dakwah? Karena enggak ada keikhlasan. Ya. Jadikan keikhlasan sebagai hal yang mendasari setiap gerak langkah kita, setiap ucapan dan perbuatan kita. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Lihat. Mengapa dakwah itu harus ada keikhlasan? Ini dia. Qul hadhihi sabili, inilah, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah itu kan jalannya para anbiya. Dakwah itu amalannya para anbiya, para rasul. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang mereka berkecimpung di dalam dakwah itu. Orang-orang yang terhormat, orang-orang pilihan, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran kalau banyak orang yang terpelanting dari dakwah meskipun pada awalnya berjalan bersama-sama di dalam dakwah. Berarti nggak dipilih. Ini seharusnya menjadi pelajaran, menjadi renungan buat kita semua. Agar bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah, konsisten, ada di jalan dakwah. Karena menjaga konsistensi itu berat. Apalagi di zaman sekarang. Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aitumul yauma syai'an mustawiyan fata'ajjabu." Kalau kalian hari ini melihat sesuatu yang konsisten, maka heranlah kalian. Karena sulit yang konsisten itu. Sekarang begini, besok bisa berubah lagi, bahkan hitungan detik itu bisa berubah. Paling cepatnya itu. Kita juga kalau ibadah kan gitu, lamun keur rajin mah rajin, kan lamun keur males mah nya males we. Kalau lagi semangat ibadah, tapi kalau sudah datang malas, ya sudah. Malas. Nabi alaihi salatu wassalam mendidik kita untuk konsisten dalam beramal. Nabi itu kalau sudah melakukan sesuatu, maka beliau akan menjaganya. Beliau akan mempertahankannya. Ahabbul amal ilallah adwa mahuwa ing qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah amalan yang dilakukan secara kontinu. Walaupun sedikit. Dalam bahasa syariat yang biasa kita dengar, konsistensi itu sama dengan istiqomah. Ini yang berat kan? Tapi ini yang diperintahkan. Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Demikian juga orang-orang yang bersamamu, yang mengikutimu. Allah memang secara khusus memerintahkan untuk istiqomah, bahkan kepada manusia, manusia terbaik, para rasul wal anbiya. Allah juga berpesan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk istiqomah. Fattaqima wala tattabi'a sabilal ladina la ya'lamun. Istiqomahlah kalian berdua dan jangan sekali-kali mengikuti jalannya orang-orang yang tidak tahu. Apapun yang terjadi dalam dakwah ini, tetaplah istiqomah. Istiqomahmu adalah wujud keikhlasanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pertahankan apapun yang terjadi. Bersabar untuk tetap ada di jalan dakwah ilallah. Kemudian yang kedua, dalam rangka menjaga dakwah, karena dakwah adalah milik kita bersama, adalah masing-masing kita hendaknya memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, adab, etika dalam berbicara, dalam bergaul, dalam bertindak. Ini sangat penting. Jangan hancurkan dakwah ini dengan akhlak buruk kita. Kita semua bertanggung jawab. Katanya dakwah milik kita semua, milik kita bersama. Kalau kita gak pernah menjaganya, omong kosong. Ada tuntutan, ada kewajiban bagi kita semua untuk menjaganya. Di antaranya adalah hiasi diri dengan akhlak yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul suri teladan yang baik, contoh yang baik. Wa innaka la'ala khulqin 'adzim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar ada di atas akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jaga dakwah ini dengan akhlak yang baik, Jangan hancurkan dakwah ini dengan akhlak yang buruk. Jangan sampai gara-gara perbuatan kita, gara-gara kata-kata yang keluar dari mulut kita, dakwah ini tercoreng nama baiknya. Kok seperti ini? Katanya mengikuti manhaj salaf, tapi kelakuannya begini. Katanya mengikuti para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, tapi kata-katanya jauh dari mencerminkan seperti itu. Boleh ya Allah. Hal pertama yang paling berkesan di mata manusia secara umum itu adalah akhlak yang baik. Dan itu pula yang akan pertama kali mereka tilai dalam diri kita. Gak akan langsung mengatakan, wah ini akidah salaf bagus, manhaj salaf bagus. Tapi hal pertama yang akan mereka tilai dari diri kita adalah akhlak kita. Biasanya masyarakat awam, kaum muslimin itu kalau ada seseorang akhlaknya baik, selesai sudah. Menurut mereka bagus ini. Terlepas dari keyakinannya seperti apa, akidahnya kayak apa, manhajnya kayak apa, itu enggak urusan. Tapi ketika akhlaknya baik diterima dengan baik, bahkan diberi posisi. Makanya wajar kalau sebagian teroris itu, ya, ada yang dibela oleh masyarakat, ya kan? Teroris, pelaku bom yang kemudian ditangkap misalnya masih hidup, dibela oleh masyarakat atau sebagian masyarakat yang tinggal di dekatnya. Kenapa? Karena mereka melihat akhlaknya baik. Mereka mengatakan selama ini gak ada masalah dengan orang itu. Baik-baik saja pergaulannya, bahkan sopan, penuh adab, penuh etika. Gak pernah berbuat hal yang mencurigakan. Sementara ya teroris adalah teroris. Pelaku kejahatan tetap pelaku kejahatan bagaimanapun keadaannya. Tapi kalau pelaku kejahatan menampakkan akhlak yang baik, ini bisa menjadi tipuan. Banyak orang yang terpedaya, ya kan? Dan kita harus sadar bahwa ahlul batil itu mereka punya trik dalam menyebarkan kebatilannya. Mereka akan berusaha menampilkan kebatilan itu menjadi sesuatu yang indah. Jadi akhlak yang baik itu sangat penting dalam dakwah. Kita semua berkewajiban dalam sehari-hari menampakkan akhlak budi pekerti yang luhur pada keluarga kita sendiri, anak, istri, tetangga, teman, kerabat. Akhlak itu sangat penting. Manusia itu hanya bisa didekati dengan akhlak yang baik. Kita gak akan pernah bisa mendekati mereka dengan uang, dengan harta. Uang atau harta itu ada masanya, ada batas habisnya. Tapi kalau akhlak, tidak. Karena itu salah satu dari misi dakwah Nabi alaihi salatu wassalam adalah mengajarkan akhlak yang baik. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk mengajarkan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji di tengah-tengah manusia. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah at-taqarrubu ilallah wal 'amalus shalih. Masing-masing kita dituntut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal soleh, agar Allah memberikan kemudahan, agar Allah memberikan pertolongan, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam dakwah ini. Penting selalu dekatkan diri kepada Allah, perbanyak amal soleh. Salah satu ciri orang-orang yang beriman itu adalah yang memang nampak amal solehnya. At-ta'ibun, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertaubat. Al-'abidun, selalu beribadah. Al-hamidun, selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. As-sa'ihun, melakukan rihlah untuk menuntut ilmu agama. Ar-raki'un, as-sajidun, yang selalu ruku, yang selalu sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, tidak henti-hentinya terus mengajak kepada yang ma'ruf, wanahuna 'anil munkar, dan yang mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wal hafizuna li hududillah, dan yang selalu menjaga batasan-batasan Allah. Apa kata Allah berikutnya? Wabashshiril mu'minin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Persoalan-persoalan yang ada dalam dakwah ini selalu kompleks. Butuh sabar. Hadapi dengan terus taqarrub kepada Allah dan giat beramal saleh. Jangan pernah berhenti mengajak manusia kepada kebaikan. Mendalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahalanya. Dan bahkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Tidak etis kalau kita bicara soal dakwah, dakwah bagian dari jalan hidup kita, dakwah adalah milik kita, sementara kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, lemah dalam beramal soleh. Bagaimana bisa kita ingin dakwah ini ditolong oleh Allah, padahal Allah mengatakan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah itu banyak bentuknya. Kita menjaga ibadah, kita mendekatkan diri kepada Allah, itu juga sama bagian daripada menolong agama Allah. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan dekat pertolongannya kepada kita sementara kita menjauh darinya? Jadi jangan lupakan ini. Terus tingkatkan ibadah. Terus tingkatkan amal saleh, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Menjaga keikhlasan, menampakkan akhlak yang baik, mendekatkan diri kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian berikutnya tentu saja adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Kita menjaga dakwah ini dengan menuntut ilmu syar'i, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ilmu itu adalah satu hal yang mutlak harus ada dalam dakwah. Bagaimana bisa kita berdakwah sementara kita tidak punya bekal ilmu, apa yang kita sampaikan kepada orang lain? Maka tampakkan kesemangatan dalam menuntut ilmu agama. Tafaqquh fid din. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita sehingga mendapatkan kemudahan untuk bisa menuntut ilmu, untuk bisa datang ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, itu artinya Allah berikan kepada kita taufik berupa kebaikan secara menyeluruh, secara umum. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Perhatikan kalimat khairan. May yuridillahu bihi khairan. Orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, maka dia akan tafaqquh fid din. Allah akan faqihkan dia dalam urusan agama. Gak mungkin ada seseorang yang langsung faqih tanpa melalui proses belajar. Pasti belajar dulu. Allah faqihkan dia dalam agama, artinya Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu agama. Di situ terdapat kebaikan semuanya. Nabi juga mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Lagi-lagi perhatikan kalimat khairukum. Sebaik-baik kalian, berarti ada kebaikan di situ. Man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an, belajar kitabullah. Jadi dalam menuntut ilmu itu ada kebaikan. Bagaimana bisa kita mengaku sebagai para pelaku dakwah, kita mencintai dakwah ini, sementara hubungan kita dengan ilmu sangat jauh. Jarang datang ke majelis ilmu, malas duduk di majelis ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang putus di tengah jalan, perjalanannya dalam dakwah ini, kan rugi. Karena biasanya orang kalau sudah semakin jauh dari majelis ilmu, maka dia akan semakin dekat kepada keburukan, apapun itu bentuknya. Beda dengan yang selalu mengupayakan hadir di majelis ilmu, menjaga kelestarian majelis ilmu, bersemangat untuk itu, akan selalu mendapatkan peringatan-peringatan, taujihat, arahan-arahan, nasihat-nasihat, masukan-masukan yang positif. Sehingga dia tersadarkan terus. Paling tidak saat mendengarkan sesuatu yang mungkin menyentuh jiwanya, saat mendengarkan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang dilakukannya selama ini dan itu merupakan keburukan, dia akan mengucapkan astagfirullah. Astagfirullah. Saya salah kemarin. Paling tidak kan begitu. Jadi banyak sekali kebaikannya. Kita akan tersadarkan. Subhanallah, urusan dunia ini luar biasa. Ruwetnya. Banyak hal, kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjerumus. Kita akan terperangkap ke dalam keburukan. Bagaimana caranya kita berusaha untuk bisa selamat? Salah satunya dengan hadir di majelis ilmu, melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Dan itu ibadah. Itu ibadah. Jangan dianggap aktivitas biasa, aktivitas pekanan. Mereka mana? Mau kemana? Ah, biasa, aktivitas pekanan. Ta'lim, ta'lim. Ta'lim itu ibadah, sesuatu yang besar. Menuntut ilmu agama itu. Apalagi bagi orang-orang yang mencintai dakwah yang hak ini. Harus menjunjung tinggi ilmu dan majlis ilmu. Dan itu ciri khas dari para salaf terdahulu. Makanya disebutkan kan dalam pembahasan-pembahasan para ulama bahwa ilmu itu menjadi salah satu modal syarat dalam berdakwah. Harus punya ilmu agar bisa menyampaikan hal-hal yang baik, yang positif, sesuai dengan porsinya. Nah, sepertinya selesai kan? Ada 5 menit lagi insya Allah. Cuma kereta belum datang. Jadi yang ketiga itu, ya, atau yang keempat tadi? Keempat. Tinggal berikutnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam rangka menjaga dakwah ini, maka kita tidak boleh putus asa. Memang problem dakwah itu banyak. Problem dakwah itu banyak. Dan itu sudah merupakan sunnatullah. Khuffatil jannah bil makari. Kalau surga itu kan selalu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Setan tidak akan diam. Setan akan terus menggoda kita. Ya. Untuk goyah, jangan semangat, jangan istiqomah. Ini berat, kamu tidak mampu. Sampai dengan hari ini kok dakwah seperti ini saja. Yang keluar dari dakwah cenderung lebih banyak jumlahnya daripada yang mendekat kepada dakwah. Sedikit-sedikit ada masalah, sedikit-sedikit ada fitnah yang terjadi. Jangan pernah putus asa. Kalau antum merasa memiliki dakwah ini, kalau antum merasa bertanggung jawab terhadap dakwah ini, jangan putus asa. Wala yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Enggak ada kata Allah Subhanahu wa taala yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Yang suka putus asa itu orang-orang kafir. Dan itu bukan panutan kita. Panutan itu dalam kebaikan bukan kejelekan. Jadi jangan putus asa. Seberat apapun masalahnya, sebesar apapun problemnya, sekuat apapun fitnahnya, tetap sabar dan jangan putus asa. Terus berjalan, terus melangkah dalam dakwah meskipun banyak kesulitan, banyak aral melintang. Karena memang sekali lagi tak semulus yang dibayangkan. Jangan selalu berpikir kemudahan. Berpikirlah bahwa akan ada kesulitan yang kita hadapi. Kalau yang selalu tergambar di benak kita itu kemudahan-kemudahan, ini akan membuat saat kita dihadapkan kepada kesulitan, kita gak kuat menghadapinya. Beda halnya kalau kita sudah persiapan memang. Ini bakal ada masalah, banyak problemnya, karena setan gak akan tinggal diam. Setan akan terus berusaha memalingkan. Beda kalau kita sadar seperti itu, saat ada kemudahan, menjadi sesuatu yang biasa dan itu bonus. Kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ketika dihadapkan pada kesulitan pun sudah siap. Enggak masalah. Bismillah. Tetap bertahan. Jangan berhenti, terus berjalan karena berhenti mati. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihrits ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jal. Berusahalah untuk selalu melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi keluargamu, bermanfaat bagi saudara-saudaramu, bermanfaat bagi dakwah ini. Ihrits ala ma yanfa'uka. Usta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Karena kita tidak punya kekuatan kalau Allah tidak berikan kepada kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak menolong kita. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Jangan merasa lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu lah kami beribadah. Dan hanya kepada-Mu pula kami memohon pertolongan. Kesulitan adalah hal yang biasa. Hanya soal waktu saja kan, selalu bergantian antara kesulitan dengan kemudahan. Dan itulah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Tapi dakwah ini harus tetap kita tegakkan sekemampuan kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya waktu sudah tidak mencukupi untuk kita lanjutkan pembahasan ini. Semoga di kesempatan lain kita dipertemukan kembali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekokohan keistiqomahannya kepada kita agar tetap eksis di atas kebenaran sampai Allah menjemput kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.